Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, dalam menghadapi segala macam fitnah, segala macam peristiwa dan kejadian, zaman demi zaman, abad demi abad, tidak ada yang dapat melampaui dan melalui fitnah tersebut, memadamkan fitnah itu, melainkan Ahlul Hadis, As-Salafiyyun, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sikap sabar dan teguh mereka di atas sunnah. Itu yang pertama para ikhwatiddin, azanillah wa iyyakum. Kemudian yang kedua tentang bahayanya bid'ah, ya, tentang bahayanya bid'ah. Yang pertama ingin kita jelaskan bahwasanya yang namanya bid'ah itu tidak bisa berhenti. Yang namanya bid'ah itu akan terus-menerus ada. Sudah kita sebutkan dari penukilan dari Abdullah bin Abbas, tidak akan datang pada bagi umat manusia satu zaman melainkan akan mereka adakan di dalamnya bid'ah dan mereka matikan sunnah di dalamnya hingga menyebar bid'ah dan mati sunnah. Artinya apa? Artinya adalah al-bid'ah itu akan senantiasa ada di setiap zaman. Cuma bagaimana kita mengatasinya dan mencegahnya. Cara yang paling praktis untuk menghindari bid'ah adalah hindari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena dari bid'ah-bid'ah yang kecil akan menjurus kepada bid'ah yang besar. Tidak akan muncul bid'ah yang besar melainkan berasal dari bid'ah yang kecil. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Amr bin Yahya, ya, dari Amr bin Yahya, Al-Hamdani, Rasulullah sallallahu Amr bin Yahya Al-Hamdani, Rasulullah sallallahu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abdullah bin Mas'ud atau penukilan dari Abdullah bin Mas'ud, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari Amr bin Yahya Al-Hamdani, dia mengatakan dari Yahya bin Maimun, akhwan, dari Yahya bin Maimun, akhwan, diulang, dari Yahya, dari Amr bin Salamah, akhwan, Amr bin Salamah, bukan Amr bin Yahya, bukan Yahya, Amr bin Salamah Al-Hamdani. Coba dicatat. Amr bin Yahya Al-Hamdani. Amr bin Salamah Al-Hamdani. Amr bin Salamah Al-Hamdani, dia mengatakan, pada satu hari, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadat. Fa idza kharaja masyina ma'ahu ila al-masjid. Pada suatu hari kami duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh dengan harapan kalau dia keluar kami berjalan bersamanya ke masjid. Ya, sembari berjalan kan bisa nanya-nanya kan begitu, ya. Nah, ini coba lihat. Pagi-pagi buta sebelum Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah sudah ditunggu itu. Ini namanya ciri-ciri orang-orang yang menuntut ilmu. Mendatangi guru, ya, menunggunya, tidak mengganggunya, kan begitu, ya. Sebelum salat subuh itu. Dengan harapan kalau Abdullah bin Mas'ud keluar, itu bisa beriringan jalan dan bertanya. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dalam keadaan demikian, dalam keadaan kami menunggu itu, datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dia berkata, akhraju 'alaikum. Kharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abdullah bin Mas'ud sudah keluar menemui kalian? Kami katakan tidak, belum. Lalu dia duduk bersama kami. Abu Musa al-Ash'ari tidak lantas mentang-mentang sahabat saja. Yang nunggu itu kan rata-rata tabi'in, kan begitu, ya. Dia sahabat. Tidak lantas karena sahabat, wah saya kan sahabat gedor-gedor, enggak. Dia juga duduk di situ nunggu Abdullah bin Mas'ud keluar. Ini tawaduknya. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian falamma kharaja qumna ilaihi jami'an, dan tatkala dia sudah keluar, yaitu Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun mendatangi beliau. Ya. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari berkata, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid aniban amran ankartu wa lam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Tadi di masjid aku melihat satu perkara yang aku anggap asing, dan aku tidak memandang alhamdulillah kecuali kebaikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa itu? Jawaban Abu Musa, fa'in ista satarahu, jika engkau berumur panjang, ya, engkau akan melihatnya langsung. Ra'aitu fil masjid qauman halaqan julusan yantadhiruna shalah. Aku tadi di masjid melihat satu kaum yang duduk berhalaqah di masjid menunggu salat. Fi kulli halaqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Di setiap halaqah dipimpin oleh seorang laki-laki dan di tangan mereka ada kerikil-kerikil sejenis tasbih untuk menghitung. Pemimpin itu mengatakan kabbiru mi'ah fa yukabbiruna mi'ah. Hallu mi'ah fa yuhalliluna mi'ah. Sabbihu mi'ah fa yusabbihuna mi'ah. Takbir 100 kali, mereka pun takbir. Subhanallah. Tahlil 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih 100 kali, subhanallah. Dengan tasbihnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Fama dzakarta lahum?" Apa yang engkau katakan kepada mereka? Apa jawaban Abu Musa al-Ash'ari? Man qultu lahum syai'an intizar ra'yik aw amrik. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka karena menunggu komentar engkau dan perintahmu. Ini siapa ini? Abu Musa al-Ash'ari. Apakah saya katakan Abu Musa al-Ash'ari enggak tahu itu bid'ah? Tidak, ini namanya tawatu pada kafirin. Ya, maksudnya apa? Mengembalikan satu permasalahan yang berkaitan dengan realita atau kondisi, situasi dan kondisi kepada orang yang lebih alim. Tidak lantas, ya, bodak badik, kopar kafir, ya, tudang tuding. Ya. Tapi dia kembalikan kepada orang yang dianggap lebih alim. Di sini Abu Musa menganggap Abdullah bin Mas'ud lebih alim. Hingga dia katakan, tidak, aku tunggu komentar engkau, perintah engkau. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung dosa mereka saja, kesalahan mereka saja, dan engkau jamin bagi mereka untuk tidak tersia-siakan kebaikan mereka sedikitpun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berlalu, berjalan, dan kami pun mengikutinya. Hingga beliau mendatangi halaqah tersebut dan berdiri di hadapan mereka. Kemudian dia mengatakan, apa ini yang aku lihat kalian sedang lakukan? Mereka katakan, ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk membantu kami menghitung zikir kami, tasbih, tahlil, dan takbir kami, kata mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengapa kalian tidak menghitung kesalahan kalian saja? Niscaya aku akan menjamin tidak akan tersia-siakan kebaikan mereka, kebaikan kalian sedikit pun, kata Abdullah bin Mas'ud. Mereka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, celaka kalian wahai umat Muhammad, wayhakum ya umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, betapa cepat kebinasaan kalian. Haulai ashabu Muhammadin haulai ashabu nabiyikum mutawafirun. Coba lihat, sahabat-sahabat nabi kalian masih bertebaran di mana-mana. Wahadihi siyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Coba lihat ini, baju mereka belum lagi rusak, perabot-perabot mereka belum lagi pecah, belum lagi hancur. Walladzi nafsi biyadi, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muqtatifu babidona. Apakah kalian berada di atas sunnah yang lebih lurus daripada sunnah Muhammad, atau kalian ini sedang membuka pintu fitnah, pintu dolalah, pintu kesesatan? Maka apa jawaban mereka? Tallahi, demi Allah, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah ya Abu Abdurrahman, ya Abu Abdullah bin Mas'ud, ma arafna illal khair, kami tidak menghendaki melainkan kebaikan. Demikian takdir, apa salahnya kan? Seperti sekarang ini kalau dikatakan, ya Pak jangan yayasan dan itu bid'ah. Oh, ini kan baca Quran aja dilarang, baca Quran dilarang. Ya bukan baca Quran yang dilarang, tapi caranya kan begitu ya. Nah seperti ini, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan, kata mereka. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi la yusiba. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah telah menceritakan kepadaku bahwasanya inna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa yakhrujuna min al-Islam kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah. Oh, Rasulullah mengatakan akan ada pada umatku nanti kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Wa aimullah la adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Fatawalla ankum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpaling dari mereka. Ya. Kemudian apa kata Amr bin Salamah? Fallahi ra'ayna 'amata ulaika yata'inuna na yawma nahrawan ma'al khawarij. Demi Allah, kata Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini, kebanyakan anggota-anggota majelis zikir tadi, halaqah tadi, berperang bersama Khawarij melawan kami pada peperangan Nahrawan. Maksudnya apa? Apa yang diramalkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu terjadi. Yaitu apa? Kebanyakan dari mereka itu adalah Khawarij. Akhirnya jatuh ke dalam bid'ah Khawarij. Karena hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi adalah tentang Khawarij. Kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Siapa mereka? Al-Khawarij. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, aku tidak tahu. Jangan-jangan kebanyakan kalian dari mereka. Kebanyakan mereka dari kalian. Nah, itu terbukti. Coba lihat bagaimana tajamnya firasat Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dapat kita ambil faedah dari ini? Arti adalah sebagai berikut, bid'ah yang kecil dan sepele itu adalah merupakan muqaddimah, pengantar bagi bid'ah yang besar. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan. Ya, sama seperti alasan Khawarij. Khawarij juga menginginkan kebaikan tapi tidak melalui jalurnya. Akhirnya sesat kan begitu. Dibikin mereka juga di sini sama. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud punya firasat, jangan-jangan kebanyakan kalian, kebanyakan mereka itu dari kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan benar ternyata pada hari Nahrawan, peperangan Nahrawan, mereka kedapatan berperang di pihak Khawarij melawan kami, kata Amr bin Salamah. Alhamdulillah. Apa artinya para ikhwan? Artinya berhati-hatilah dari bid'ah sekecil apapun dan seremeh apapun bid'ah tersebut. Mungkin siapa sangka ya kan begitu ya. Siapa sangka mereka yang mungkin ya bid'ahnya kan kecil sepele kan begitu, cuma ya kumpul-kumpul nunggu sholat tasbih Allah Akbar Allah Akbar Allah pakai tasbih kan begitu, kayaknya sepele apalah. Ya kan? Mungkin orang menganggapnya sepele atau remeh. Tapi ujung-ujungnya menjadi besar juga. Jatuh ke dalam bid'ah yang besar, yaitu bid'ah Khawarij. Waliyatu billah. Ya, bid'atul Khawarij. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya, yaitu Syarah Sunnah, beliau mengatakan, ihdar sigharul bid'ah. Fa inna saghirul bid'ah ya'ud hatta yasira kabira. Hati-hatilah sigharul muhdatsat minal umur, perkara-perkara bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil akan berulang, kemudian akan berulang, akan diulang, akhirnya menjadi besar. Wa kadzalika sa'irul bid'ah fi hadha ad-din. Kana awwalan saghiran yushbihul haqq. Demikianlah bid'ah yang diadakan di hadha ad-din. Demikianlah seluruh bid'ah yang diadakan yang terjadi di dalam din ini, pada awalnya itu sepele remeh. Akhirnya apa? Ya, sepele dan remeh menyerupai kebenaran. Faktara bidzalika man dakhala fiha. Kemudian tertipulah, terpedayalah orang-orang yang mengerjakannya. Summa lam yastati al-khuruj minha. Kemudian dia tidak sanggup untuk keluar dari bid'ah tersebut. Fa'azama wa sara dinan tudanu biha. Kemudian menjadi besar perkaranya dan akhirnya jadi ajaran dan jadi agama. Fakhalafa siratul mustaqim, menyelisihi siratul mustaqim, fakharaja minal Islam, lalu keluar dari al-Islam. Nah, itu dia para ikhwah fiddin, azumillahu wa iyyakum. Dia sepilih. Hati-hati dengan hal yang sepilih. Jangan anggap remeh satu perkara. Sebab satu perkara itu menjadi besar dengan empat perkara. Yang pertama, yang remeh itu, yang kecil, yang sepele, bisa besar menjadi empat, ya, dengan empat perkara ini. Yang pertama, jika kita menyuruh kepadanya, yaitu mempromosikannya, ya, kalau dipromosikan, ya tentu saja menjadi besar. Yang kecil jadi besar, gara-gara kita mempromosikannya. Kemudian yang kedua, kita memperagakannya di hadapan orang banyak. Kemudian yang ketiga, kita rutini itu, terus kita lakukan. Yang keempat, kita anggap remeh. Nah, kalau udah anggap remeh itu jadi besar itu. Kita menganggap remeh bid'ah kecil itu jadi besar di sisi Allah. Kan begitu? Dosa kecil yang kalian anggap remeh itu besar di sisi Allah, bukan karena kecilnya dosa, tapi karena anggapan remeh kalian itu. Nah, anggapan remeh kalian itu yang menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Hati-hati. Dalam pepatah mengatakan, "May yahin yashalil hawanu 'alaihi." Wama dijurhin bimayitin ilamu. Barang siapa yang menganggap remeh, coba dengarkan. Barang siapa yang menganggap remeh, ya, barang siapa yang menganggap remeh, maka kehinaan mudah menimpanya. Sesungguhnya yang namanya mayat itu, walaupun dilukai, walaupun ditorehkan pisau ke tubuhnya, dia tidak akan mengerang. Bukankah demikian? Kalau mengerang lari kalian. Ya walaupun ditoreh, kenapa nggak mengerang? Sudah jadi mayat, gimana nggak mengerang? Kan begitu ya? Nggak bisa mengerang kesakitan. Alias apa? Para ekofitin sudah tuman, kan begitu? Kalau tuman maka mudah jatuh. Ya, kalau sudah menganggap remeh, akhirnya jadi kebiasaan. Ya kalau jadi kebiasaan ya, alah bisa karena biasa pun jadi demikian. Orang yang sering menganggap enteng itu kebanyakannya kalah. Kalau kita saja namanya kita katakan duel lah dengan seorang, kita anggap remeh itu sudah satu kekalahan itu, menganggap remeh musuh. Para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak akan hapus dosa besar itu hanya dengan istighfar, dan tidak akan pupus dosa kecil itu dengan apa? Dengan dilakukan secara terus menerus. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melakukan terus-menerus kejahatan mereka itu, dosa mereka itu, sedangkan mereka mengetahui. Jadi hati-hati terhadap bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil itu merupakan muqaddimah, pembuka bagi bid'ah yang besar. Hati-hati. Sekecil apapun bid'ah itu jangan anggap remeh. Itu kaidah itu ya. Kalau anggap remeh, maka bukan tidak mungkin kalian akan menimpa, kalian akan merasakan atau akan menimpa kepada kalian nasib tragis sebagaimana yang menimpa ashabul halaqah tadi. Ya, anggota-anggota halaqah tadi yang menganggap remeh bid'ah mereka. Mereka mengatakan kami kan ingin kebaikan. Coba apa balasannya, akhirnya mereka jatuh ke dalam bid'ah khawarij. Waliyadzubillah. Demikian para ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita akhiri ya kajian kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal yang kita lakukan pada hari ini ikhlas hanya semata-mata mengharapkan ridha-Nya dan diterima di sisi-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita lakukan pada hari ini dan di tempat yang mulia ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.